Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, pembahasan tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'budul awthan, ada yang beribadah kepada al-awthan, sesembahan-sesembahan yang diibadai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita telah membaca hadis yang datang dari Thauban inda Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha zawaliyal ard faraaitu masyariqaha wa magharibaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan untukku bumi ini, maka aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkaha mazawali minha, dan sesungguhnya ummati, yaitu umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW, akan sampai kerajaannya apa yang telah dihimpunkan untukku dari bumi tersebut. Kemudian kata Nabi, wa u'titul kanzaini al-ahmar wal-abyab, dan aku telah diberi dua harta simpanan, al-ahmar wal-abyab, yang berwarna merah dan putih. Al-ahmar merah maksudnya adalah az-zahab, emas. Wal-abyab maksudnya adalah perak al-fiddah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku li ummati, untuk umatku ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla yuhlikaha, supaya tidak dibinasakan dengan kekeringan yang secara ammah menyeluruh sehingga umatnya semuanya binasa. Wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim, dan juga Nabi meminta supaya alla yusallita alaihim, tidak menguasai mereka aduan, musuh-musuh Islam. Ya, artinya kalangan kufar tidak menguasai kaum muslimin, siwa anfusihim, selain diri-diri mereka sendiri. Wa yastabiha ba'dhatahum, sehingga menyerang sebagian mereka, sekumpulan mereka. Kemudian kata Nabi, wa inna rabbi qal, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah qal bersabda, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad, sesungguhnya apabila aku telah menentukan suatu ketentuan, fa innahu la yurad, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak apa yang telah menjadi ketentuan atau keputusan Allah. Kemudian kata Allah, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu, li ummatik, untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, aku tidak akan membinasakan mereka dengan kekeringan yang secara ammah menyeluruh. Wa ala usallita alaihim aduan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum, dan juga Allah akan memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, ala usallita alaihim, tidak akan dikuasakan kepada mereka musuh, itu orang-orang kafir, tidak bisa menguasai orang kaum muslimin, min siwa angkusihim, kecuali dari diri-diri mereka sendiri. Wa yastabiha badatahum, sehingga akan menyerang sekumpulan mereka. Walawijtama alaihim man biakpariha, walaupun orang-orang kafir bersatu berkumpul dari berbagai macam penjurunya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'duhum ba'dha, sehingga nanti yang terjadi sebagian mereka menyerang sebagian yang lain dan menahan sebagian yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa rawahul barqani fi sahihih wa zad, dan dalam riwayat al-Barqani di dalam sahihnya terdapat tambahan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Kata Nabi, sesungguhnya yang aku takutkan menimpa umatku adanya pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Kemudian kata Nabi, wa idza waqa'a alaihimus syaif, dan apabila waqa'a alaihimus syaif, itu sudah terjadi fitnah, pedang sudah jatuh kepada mereka. Artinya apa? Terjadi fitnah, terjadi pembunuhan sesama muslim. Lam yurfa, fitnah itu tidak akan diangkat pertumpahan darah itu tidak akan diangkat oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Ini kalau sudah terjadi fitnah sesama muslim sehingga terjadi pertumpahan darah sesama muslim, maka yang demikian tidak akan terangkat, tidak akan diangkat fitnah tersebut sampai datangnya hari kiamat sebagaimana yang sudah terjadi. Kemudian kata Nabi, wala taqumus sa'ah, dan tidak akan tegak yang namanya hari kiamat, hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin, sampai sekelompok kabilah dari umatku ini yalhaq mengikuti bil musyrikin, langkah-langkahnya orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, fi'amun artinya adalah jamaat, sampai sekelompok jamaah dari umatku beribadah kepada al-awthan. Ini syahidnya. Syahidnya dalam hadis ini, wala taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai sekelompok dari umatku beribadah kepada al-awthan, peribadatan-peribadatan selain Allah. Kemudian kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, sungguh akan muncul pada umatku ini kadzabuna thalathun, 30 pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa anna khatamun nabiyyin, seluruhnya mereka mengaku bahwasanya dirinya adalah seorang nabi dan saya adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian Nabi menyebutkan busrah yang akan muncul nanti. Kata Nabi, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansurah. Dan terus menerus di sana ada ta'ifah, sekelompok min ummati, dari umatku ini, yang berada di atas al-haq mansurah, dan mereka ditolong oleh Allah, sehingga la yadhurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, wala man khalafahum, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, hadis yang cukup panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dijadikan hujjah bahwasanya ada di umatnya beliau sekelompok manusia yang mengikuti langkah-langkahnya orang musyrikin, sehingga barakallahu fikum beribadah kepada selain Allah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait dengan hadis tersebut. Kata beliau, hadza hadithun jalilun yashtamilu ala umurin muhimmatin wa akhbarin shadiqah. Sehingga kata Syekh, hadis ini, hadis yang tadi kita baca dari sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Barqani. Kata beliau, hadithun jalil, hadith yang sangat agung. Yastamilu, yang mana dalam hadis tersebut mencangkup ala umurin muhimmatin, mencangkup tentang urusan-urusan yang sangat penting. Wa akhbarin sadiqah, mencangkup pula di dalam tersebut terkait tentang khabar-khabar yang benar. Jadi khabar yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, yukhbiru fiha as-sadiqu al-masduq sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan fiha di dalam hadis tersebut as-sadiqu al-masduq, orang yang jujur lagi terpercaya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikasih mukaddimah seperti ini oleh Syekh, ya? Disebutkan di sini akhbarin shadiqah yukhbiru fiha as-shadiqu al-masduq. Hadis ini merupakan kabar-kabar, berita-berita yang benar, telah mengkhabarkan di dalam hadis tersebut orang yang jujur lagi masduk, dibenarkan. Karena yang mau dikhabarkan adalah perkara yang gaib, mungkin secara nalar kita tidak masuk bagaimana akan dinampakkan, ya, zaman itu loh ya, bukan zaman sekarang. Ujung timur dan ujung barat. Setelah itu Nabi mengkhabarkan perkara yang akan terjadi, kekuasaan umatnya akan sampai tempat tersebut, ujung timur dan ujung barat. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang tidak mendapatkan taufik akan sulit menerima khabar tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, Anallah subhanahu jama'a lahul arda hatta absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsal masyariqi wal magharib. Sehingga kata beliau, Annallaha, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagi nabinya al-ardo, bumi ini. Ya, telah dihimpun oleh Allah bumi ini, dan bagi Allah fahuwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yang sulit bagi Allah. Sehingga Nabi absara, melihat ma tamlikuhu ummatuhu, apa yang akan dikuasai oleh umatnya dari ujung timur sampai ujung maghrib, magharib, ya, akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kata beliau, wa hadza khabarun wujida mukhbiruhu. Ini khabar telah didapatkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang dikhabarkan oleh Nabi terjadi. Walaupun mungkin saat itu belum terbayang oleh sebagian manusia, bagaimana kaum muslimin, umat yang kecil, sedikit, bisa menguasai ujung timur, bisa menguasai ujung barat, yang di sana ada Persia, ada Romawi, yang memiliki kekuasaan yang super power, kuat. Tapi kalau Allah menghendaki, semuanya bagi Allah mudah. Sehingga di sini ada pelajaran penting bagi kita, hendaklah seorang mukmin benar-benar bertawakal, menyandarkan segala urusannya kepada Allah, jangan menyandarkan kepada kemampuan yang kita miliki. Kalau kemampuan manusia sangat lemah dan terbatas, ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sehingga kata beliau, faqad ittasa'a mulku ummatihi hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriq. Maka sungguh telah meluas kerajaan umatnya Nabi Muhammad sampai ujung barat dan sampai ujung timur. Ya, meluas kekuasaannya. Kaum muslimin diberikan kemudahan, diberikan kemenangan sehingga bisa menguasai mereka. Orang-orang kufar bisa mengalahkan mereka biiznillahi ta'ala. Terjadi, didapatkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, dilihat oleh kaum muslimin, dilihat oleh para sahabat. Wa akhbara annahu u'tiya kanzain fawaqa'a kama akhbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwasanya umatnya akan diberikan kepadanya dua harta simpanan. Fawaqa, maka terjadi kabar tersebut. Kama akhbar, kama akhbar, sebagaimana yang dikhabarkan, terjadi, benar dikuasai. Ya, barakallahu fikum. Faqad hazat umatuhu mulqai Kisra wal Kaisar. Dan sungguh umatnya Nabi Muhammad telah mengumpulkan dua kerajaan, kerajaan Kisra dan Kaisar, bima fihima minal zahabi wal fidhati wal jauhar, yang mana pada dua kerajaan tersebut tersimpan, pada dua kerajaan tersebut minal zahab, tersimpan emas, wal fidhah, perak dan permata, dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, dua kerajaan tersebut yang tersimpan, terkumpul di dua tempat tersebut, adz-dzahab wal fidhah wal jauhar, dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wa akhbara annahu sa'ala rabbah li ummatihi alla yuhlikahum bijadbin amin. Dan Nabi akhbara, mengkhabarkan bahwasanya Nabi sa'ala rabbahu, meminta kepada Rabbnya, itu meminta untuk Allah, kepada Allah, li ummatihi, untuk umatnya. Apa permintaan Nabi? Alla yuhlikahum, supaya Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan yang am, secara menyeluruh, seluruhnya kering, sehingga barakallahu fikum umatnya menjadi binasa. Nabi minta jangan umatnya dibinasakan dengan kekeringan yang menyeluruh. Wala yusallitu alaihim adwa minal kufar. Dan yang kedua, Nabi juga meminta kepada Allah supaya tidak menguasai mereka aduan, musuh-musuh Islam, minal kufar, dari kalangan kufar. Artinya meminta supaya orang kafir jangan sampai menguasai kaum muslimin, sehingga kaum muslimin benar-benar terkalahkan secara total. Yeah. Yastawla ala biladihim wa yasta'salu jama'atahum. sehingga orang kufar tersebut menguasai negeri-negeri mereka dan menumbangkan kelompok-kelompok mereka, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian wa annallaha a'tahu al-mas'alatal ula, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengabulkan permintaan Nabi al-ula yang pertama. Apa itu? Supaya umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan yang merata. Ya. Supaya umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan yang merata. Ini permintaan yang pertama, dikabulkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tahu al-mas'alata tsaniyata. Begitu juga diberikan pula permintaan yang kedua. Apa itu permintaan yang kedua? Ya. Supaya orang-orang kufar tidak sampai menguasai kaum muslimin. Ya. Ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Perhatikan. Kapan orang-orang kufar tidak bisa menguasai kaum muslimin? Kata beliau, madamat al-ummatu mutajannibatan lil ikhtilafi wa tafarruq wa tanakhur fima bainaha. Kata Nabi, selagi umatnya Nabi Muhammad menjauhi apa? Al-ikhtilaf, perselisihan, wa tafaruq, perpecahan, watanahur apa? Sama, perselisihan, saling membelakangi, saling berpaling, ketemu melengos, ya. Fima bainaha, di antara mereka. Jadi kalau kaum muslimin menjauhi al-ikhtilaf wa tafaruq, tentunya juga menjauhi asbabnya, maka orang-orang kufar mereka tidak mampu menguasai kaum muslimin. Tapi wa idza wujida dzalika salatu alaihim adwahu minal kufar. Akan tetapi apabila didapatkan yang demikian itu, ternyata di tengah-tengah kaum muslimin terjadi al-ikhtilaf wa tafaruq, sallatu alaihim adwahum minal kufar, maka Allah akan menguasakan kepada mereka musuh-musuh mereka minal kufar, dari kalangan kufar. Wa qad waqa kama akhbar hinama tafaraqatil ummah. Wa qad waqa, dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perpecahan pada umat ini. Barakallahu fiikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatar al-umara'i wal-ulama' al-dhalin al-mudhallin. Kemudian Nabi mengkhawatirkan ala umatihi. Nabi mengkhawatirkan pada umatnya tentang bahayanya penguasa dan ulama' al-dhalin yang sesat dan menyesatkan. Ini sangat bahaya kalau sudah muncul ulama atau umara yang sesat dan menyesatkan. Nabi sangat khawatir, ya. Kenapa demikian? Dikhawatirkan dua orang ini, yang pertama al-umara pada para penguasa, yang kedua al-ulama al-dhalin. Li'anna nasa yaqtaduna bihim fi dalalihim. Sungguh manusia akan mencontoh mereka fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka. Jadi kesesatan mereka itu akan dicontoh oleh umatnya. Ini bahayanya tatkala di sana ada al-ulama udh-dhalin. Ya. Barakallahu fikum. Akan dicontoh, akan ditiru oleh umatnya. Wa akhbara annaha idza waqa'atil fitnah wal qital. Kata beliau juga mengkhabarkan, Nabi juga akhbar mengkhabarkan, annaha idza waqa'atil fitnah, bahwasanya apabila terjadi fitnah, terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terjadi peperangan, fal ummatu fa inna dzalika yastamiru fiha, maka umat ini akan terus menerus di atas fitnah tersebut ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Wa qad waqa'a kama akhbar. Wa qad, dan sungguh yang seperti ini, waqa'a, telah terjadi, kama akhbar, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi. Kapan terjadinya fitnah ini muncul sehingga tertumpahnya darah kaum muslimin? Kapan itu? Kata Syekh, wa mundu hadasatil fitnatu bimaktali Utsman radhiyallahu taala anhu wa hiya mustamiratun ilal yaum. Perhatikan, fitnah ini muncul, yaitu tatkala terjadi fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh Utsman? Kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij membunuh sahabat Nabi yang sangat mulia Utsman bin Affan. Nah, setelah kejadian itu, wahiya mustamiratun, fitnah tersebut terus muncul ilal yaum, sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ini di antara kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa akhbara anna ba'dha ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fi dari wa diyanah. Dan Nabi juga mengkhabarkan bahwasanya sebagian umatnya, ingat sebagian, tidak seluruhnya, ya, sebagian umatnya akan mengikuti ahlu syirki, orang-orang yang berbuat syirik, fidari wa diyanah, baik dari sisi dar, tempat, atau dalam beragama, mengikuti langkah-langkahnya musyrikin. Kemudian kata Nabi, wa anna jama'atin minal ummati yang taqiluna ila syirqi wa qad waqa'a kama akhbar. Juga Nabi mengkhabarkan, wa anna jama'at, sesungguhnya sekelompok minal ummah, dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang taqiluna ila syirqi, akan berpindah kepada kesyirikan, tidak lagi di atas tauhid. Wa qad waqa'a, dan sungguh kabar ini sudah terjadi, kama akhbar, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ubidatil kubur wal asjar wal ahjar, dan sungguh saat ini kuburan-kuburan fa'ubidat, sudah disembah, menyembah kuburan orang-orang salih, meminta barokah kepada kuburan para wali, meminta keselamatan kepada mereka. Al-Asjar, pepohonan juga disembah. Wal-Ahjar, apa Al-Ahjar? Batu-batu. Ini terjadi ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, hadis-hadis seperti ini adalah khabar dari Nabi sekaligus tahdzir, peringatan untuk umatnya supaya kita waspada dari amalan-amalan kesyirikan ya. Karena yang namanya kesyirikan, kata Nabi, akan terjadi menimpa umatnya. Ini maknanya supaya kita waspada ya. Supaya kita waspada. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita membentengi diri-diri kita dengan mempelajari tauhid. Serius di dalam mempelajari tauhid ya. Bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, perlu kita ingat bersama, bahwasanya amalan yang sedang antum lakukan, antum kerjakan, barakallahu fikum, amalan yang sangat mulia ya, amalan yang sangat agung, sehingga hendaklah senantiasa menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan lillahi ta'ala, biar kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biar kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena talabul ilmi amalan yang sangat mulia, sehingga yang menjalankan pun orang-orang yang mulia. Ini yang mengerjakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang pilihan. Sehingga terus memohon, berdoa kepada Allah pertolongan, kemudahan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat untuk kita semua, barakallahu fikum, untuk perhatian dengan waktu ya. Jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pihak mahad, oleh pihak pondok, barakallahu fikum, begitu juga peraturan-peraturan, itu bukan untuk mempersulit antum, tidak sama sekali, tapi untuk mendukung antum supaya belajar lebih tenang, belajar lebih serius. Dan yang terakhir, seperti biasa, yang tidak memiliki hajah ke belakang ya, antum tetap duduk di tempat duduk antum. Setelah azan bisa untuk sholat sunnah, bisa untuk zikir, tidak perlu ke belakang, di belakang ngobrol sambil nunggu iqamah. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kalau habis isya makanya jam berapa ya?